saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kalau kita perhatikan keadaan negeri kita, ditimpa musibah silih berganti. Kekeringan, gempa bumi, kerusuhan, dan berbagai macam musibah dan bencana alam lainnya. Sebenarnya, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ketahui bahwa musibah yang menimpa kepada kita adalah disebabkan perbuatan yang kita lakukan berupa meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan malah mengerjakan larangan-larangannya, atau dengan kata lain meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, disebabkan oleh perbuatan kalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan sebagian besar perbuatan yang kalian lakukan, kesalahan yang kalian lakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan berbagai macam musibah, bencana sebagai peringatan darinya kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita malah meninggalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falaula ifja'ahum ba'suna tadarru." Maka kenapa mereka ketika datang kepada mereka peringatan, hukuman, sanksi dari kami, mereka bukannya malah merendahkan diri, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertakwa kepadanya, tapi malah menjadi-jadi, malah tetap saja meninggalkan perintah Allah, malah tetap saja mengerjakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum. Kebanyakan mereka malah meninggalkan perintah-perintah Allah dan malah mengerjakan larangannya, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hukuman. Dan kalau kita ingin lepas dari berbagai macam musibah, bencana, hukuman, ketahuilah bahwa kita tidak bisa melepaskan diri daripadanya kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan malah melarikan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah menjauhi Allah Subhanahu Wa Taala, malah mengerjakan larangan-larangannya, malah meninggalkan perintah-perintahnya, ini bukan jalan keluar. Karena kita tahu bumi milik Allah, langit punya Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ada tempat untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan kembali kepadanya. Oleh karenanya peringatan para nabi kepada kaumnya terdahulu, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian kepada Allah. Di sini kata para nabi, larilah kalian kepada Allah, karena enggak ada jalan untuk meloloskan diri dari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat, memperbaiki diri kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut, angkat musibah yang menimpa kita. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu Wa Taala enggak akan memberikan hukuman kepada mereka kalau mereka beristighfar, kembali, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki diri mereka. Kalau kita tengok sejarah dahulu, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, negeri-negeri Islam ketika itu ada Hijaz, demikian pula Irak, demikian pula Syam yang meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina. Ketika itu ditimpa musibah, wabah taun merata menimpa wilayah-wilayah Islam sehingga banyak yang meninggal dunia. Demikian pula hewan ternak mati. Ketika itu akibatnya susu, demikian pula daging menyusut sedikit. Demikian pula pada saat itu, ini terjadi pada abad ke-5 Hijriah. tahun 478 Hijriah, abad kelima Hijriah. Demikian pula terjadi peperangan besar antara Syiah dan Ahlus Sunnah sehingga memakan korban jiwa yang jumlahnya banyak. Ketika itu juga terjadi badai yang menerbangkan berbagai macam benda, bahkan sampai pohon-pohon pun tumbang. Demikian pula di sana sini terdengar suara halilintar, keadaan sangat mengerikan. Sehingga manusia yang hidup ketika itu, kaum muslimin yang hidup ketika itu, mereka merasa terjadi kiamat. Kiamat terjadi. Ketika itu khalifahnya Al-Muqtadi bi amrillah, dia ngerti agama dan dia tahu bahwa jalan keluar dari musibah yang dialami adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menetapkan kepada rakyatnya, menetapkan kepada bawahannya, untuk diantaranya adalah menghidupkan kembali amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang mana yang ma'ruf ketika itu banyak ditinggalkan, sedangkan kemungkaran malah dikerjakan. Ketika itu dia pun menetapkan hidupkan kembali amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suruh manusia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, larang, cegah mereka dari mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemerintah ketika itu menetapkan demikian. Ini kalau kita betul-betul ingin negeri kita ya diangkat dari berbagai macam musibah. Ketika itu khalifahnya menetapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sekarang sebenarnya media dibanding dulu lebih banyak sekali sarana untuk kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada media sosial, ada media massa, ada media elektronik, ada yang audio, ada yang visual, audio visual. Kita bisa gunakan itu semua untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saling mengingatkan sesama kita, saudara kita yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, karena musibah, karena maksiat inilah yang menyebabkan satu negeri menjadi tidak berkah, dicabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita perhatikan, maksiat di negeri kita begitu banyak berkumpul di negeri kita. Dari mulai yang terkait dengan akidah seperti kemusyrikan, ada sebagian orang yang masih saja mendatangi dukun, peramal, membenarkan kata-katanya, diminta pendapatnya. Demikian pula ada sebagian yang berbuat syirik dengan menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di negeri kita yang ketika mereka mendapatkan panen, mendapatkan hasil buminya, mereka mengeluarkan dengan istilah sedekah bumi, sedekah laut, bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah berbuat kufur, berbuat syirik. Ada di antara mereka yang membuat tumbal, sesaji, mempersembahkan kepada penguasa laut ini, laut itu. Ada katanya dewa ini, dewa itu, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Ini semua adalah kadzib, dusta. Allah katakan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu cuma nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian namai. Enggak ada sama sekali wujudnya, enggak ada sama sekali hakikatnya. Yang ada hanyalah setan. Baik Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul itu dusta. Ya, enggak ada hakikatnya, itu setan yang membisikkan kepada para walinya yang terjadi paranormal, peramal, bohong itu ya. Jangan sampai kita percaya, ini syirik yang mengakibatkan negeri kita juga ditimpa musibah. Demikian pula sebagian melakukan berbagai macam maksiat besar, jatuh ke dalam perzinaan, yang padahal ini juga termasuk menyebabkan negeri ini jadi tidak berkah. Banyaknya sarana-sarana yang mendorong ke arah sana, dipampang di pinggiran jalan, bagaimana wanita terbuka aurat, dibebaskan begitu saja, video ataupun gambar-gambar porno misalnya. Demikian pula banyak sebagian yang meninggalkan salat, meremehkan salat. Ini juga termasuk maksiat yang besar. Wanita-wanita kita memamerkan aurat, maksiat yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada negeri ini sedangkan maksiat berkumpul di sini? Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam peringatan yang seharusnya kita ngambil pelajaran dari peringatan itu, kembali kepada Allah, istighfar kalau kita memang ingin negeri kita kembali berkah. Padahal kalau kita perhatikan, negeri kita ini banyak sekali sumber daya alamnya. Sampai dikatakan berbagai macam, kalaupun ditaruh di sini bisa tumbuh. Beda dengan negeri-negeri yang lain yang gersang, di sini berbagai macam tumbuhan, tanahnya subur. Tapi karena manusianya banyak yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada tidak berkah negeri ini. Demikian pula ketika itu khalifah Al-Muqtadi bi amrillah, di samping memberlakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada rakyatnya, dia juga menumpahkan arak-arak yang minuman keras yang ketika itu dikonsumsi oleh sebagian manusia. Dia tutup kedai-kedai, warung-warung minuman keras. Kalau kita ingin makmur, kita juga tutup ya warung-warung yang menjual minuman keras. Demikian pula menutup pabriknya. Karena ini menjadikan negeri kita enggak berkah. Mungkin sebagian orang mengatakan jangan salahkan, yakni jangan permasalahkan kami, biarlah. Karena di zaman kita kebanyakan kita masing-masing sudah enggak usah ngurusin orang lain. Kita harus memperhatikan, kalau kita tidak memperhatikan masalah ini, kita biarkan orang lain berbuat maksiat, nantinya kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, yang menimpa bukan hanya mereka, tapi mengena kepada semua orang. Ya. Bukan hanya orang yang zalim saja. Kalau kita tidak ingkari, biarkan mereka sama mereka, kita sama kita. Kita yang soleh saja, kita tidak peduli, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan musibah yang merata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kalian kepada fitnah musibah yang ketika datang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala ay yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku ay ya'umahumullahu minhu bi'iqab." Tidak ada di tengah-tengah satu kaum berbagai maksiat berkumpul di sana, dilakukan berbagai macam maksiat, kemudian orang-orang yang mampu merubahnya enggak mau merubahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala bisa meratakan hukuman kepada semuanya, kena kepada semuanya. Dan ketika kita berdoa tidak dikabulkan lagi. Ya. Ketika itu Khalif Al-Muqtadi bi amrillah, di samping dia menghidupkan kembali amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia pun langsung praktek dengan menutup kedai-kedai minuman keras. Demikian pula dia pun mencegah segala atau orang-orang yang menyeru kepada kemaksiatan, menyeru kepada kebebasan, menyeru dengan seruan-seruan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, beliau tidak berikan kesempatan mereka berbicara di tengah-tengah manusia agar tidak mengajak manusia berbuat maksiat yang mana maksiat ini merusak bumi ini. Maka kita bisa berlakukan sebenarnya dengan kita hidupkan di zaman sekarang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian pula berbagai macam maksiat dengan kita kerjasama dengan pihak penguasa pemerintah agar menutup berbagai macam kemaksiatan. Tempat-tempat perzinaan, pabrik-pabrik minuman keras. Demikian pula dengan tidak memberikan kesempatan kepada para penyeru kerusakan. Seperti orang-orang liberal, seperti orang-orang pluralis. Demikian pula seperti orang-orang yang menyerukan, yakni hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Entah itu kapitalis, orang-orang kapitalis, sekularis, liberalis, demikian pula pluralis, komunis, ateis, LGBT. Jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengajak manusia mengikutinya. Karena mereka adalah penyeru kerusakan. Karena bumi ini baik dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi rusak dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustadz Marwan Hadidi dengan judul Solusi Keluar dari Musibah. Nasihatku untukmu.